إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapat tindasan di kota Mekah Al-Mukarramah, kota kelahiran beliau, dengan segenap perjuangan yang tak terkira lagi, maka di saat itulah, setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya atas petunjuk Allah Rabbul Alamin mendakwahkan Islam di kota Yathrib. Rasul bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Yathrib, kota yang kemudian hari dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Penduduknya yang baik, kota Madinah Al-Munawwarah inilah kota di mana memancarkan cahaya Islam, cahaya Tauhid. Inilah negara Islam yang pertama gemilang, cemerlang, dan terbilang. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai peradaban itu dari masjid, Masjid Nabawi, yang keutamaan salat di sana sudah kita maklumi. Saudaraku yang kucintai karena Allah tabaraka wa taala, ingatkah kita siapakah dai, duta Islam yang mendakwahkan negeri ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang Islam di sana, oleh penduduk kota Madinah Al-Munawwarah ini dengan hangatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dielu-elukan kedatangannya sebelum Rasul tiba di kota tercinta ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab ibn Umair, seorang yang masih sangat muda, mendakwahkan dakwah tauhid di bumi Yathrib ketika itu. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab ibn Umair, duta Islam yang mendakwahkan dakwah tauhid, ketika ia berada di kota Yathrib, ia tinggal dan melakukan dakwahnya di rumah As'ad bin Zururah. Ia mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan sunnah, mengajak manusia meninggalkan berhala-berhala dengan segala tetek bengeknya. Kemudian setelah itu, terdengarlah oleh tokoh-tokoh yang ada di kota Yathrib ini, terdengar oleh kepala-kepala suku kiprah mereka, mereka khawatir, mereka mengatakan bahwa Mus'ab ibn Umair, As'ad bin Zururah, telah memperbodoh orang-orang lemah mereka. Maka ketika itu, Sa'ad ibn Mu'az, salah satu tokoh di kota Yasrib, datang kepada Usaid ibn Khudair agar menghentikan dakwahnya Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zururah. Saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad ibn Mu'az berkata kepada kawannya ini, Usaid ibn Khudair, bahwa Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zururah telah memperdaya orang-orang lemah di kalangan kita, telah memperbodoh orang-orang lemah di kalangan kita. Engkau hentikan dakwah mereka. Kalaulah bukan karena As'ad bin Zururah adalah anak bibiku, aku sendiri yang akan melakukannya. Maka datanglah ke sana Usaid bin Khudair dengan langkah kaki yang tegap, semangat yang menggebu-gebu ingin menghentikan dakwahnya Mus'ab ibn Umair. Ternyata setibanya di rumah As'ad ibn Zururah, berjumpalah dengan Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair tenang. Padahal ketika itu Usaid ibn Khudair begitu marah. Mus'ab ibn Umair berkata, kalau engkau mau, cobalah dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Jika memang benar, bolehlah engkau terima. Jika tidak, hentikan saja. Maka di saat itu Mus'ab bin Umair pun menyampaikan dakwah, risalah tauhid, menyampaikan kalamullah. Di kemudian hari inilah yang dikatakan oleh Usaid ibn Khudair, sebelum dia berkata, saya telah melihat cahaya Islam itu pada wajahnya. Saya telah melihat bagaimana kebenaran itu. Allahu Akbar. Akhirnya hidayah Allah menerangi relung-relung jiwanya. Usaid bin Khudair pun masuk Islam. Kemudian ia pun menceritakan bagaimana ketokohan Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az adalah tokoh Yathrib ketika itu, di mana ia adalah dari kalangan suku Ashar atau juga Aus. Inilah Sa'ad ibn Mu'az yang menyuruh Usaid bin Khudair untuk menghentikan dakwahnya, tapi bukan ia yang datang, dan ternyata orang suruhannya telah masuk Islam. Lalu ketika itu Mus'ab ibn Umair berbincang, dan hasilnya mereka pun akan mendatangi Sa'ad ibn Mu'az. Datanglah mereka ke sana. Sa'ad ibn Mu'az didatangi oleh Mus'ab ibn Umair, As'ad ibn Zururah, Usaid ibn Khudair. Di saat Sa'ad melihat tiga orang ini, dia pun telah melihat bagaimana perubahan utusannya ini, perubahan wajahnya Usaid bin Khudair. Setiba di sana Mus'ab ibn Umair berkata kepada Sa'ad ibn Mu'az, ingin menyampaikan dakwah tauhid. Jika engkau mau, ia ajak duduk. Dengarkanlah apa yang aku akan sampaikan. Jika benar, terimalah. Jika tidak, silakan. Dan ternyata ia menyampaikan kalamullah. Allahu Akbar. Luar biasa. Berangkat dari keikhlasannya. Dan demikian jugalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala ketika kalamnya disampaikan. Hidayah Islam pun menyinari hatinya Sa'ad ibn Mu'az. Allahu Akbar. Saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala, tak cukup sampai di sana. Sa'ad bin Mu'az ini, lihatlah bagaimana berpengaruh dirinya di hadapan kaumnya. Ia pun berkata kepada kaumnya dengan suara yang lantang, menunjukkan bagaimana ketokohan dirinya di hadapan kaumnya itu. Ia mengatakan, kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta taslamu. Kalian ngomong kepada saya, baik laki-laki atau perempuan, haram, tidak boleh, sampai kalian mau memasuk, mau ikut dengan agama Islam. Hatta taslamu, sampai kalian Islam. Akhirnya mereka Islam. Fakana min a'zamin nasi barakatan fil Islam. Maka mulai sejak itulah, Sa'ad ibn Mu'az adalah orang yang paling banyak, orang yang paling besar keberkahannya di kalangan Islam. Allahu Akbar. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, berapakah umur Sa'ad ibn Mu'az saat itu? 31 tahun. 31 tahun, tokoh muda. Allahu Akbar. Dan ternyata umurnya tidaklah panjang. Setelah ia pernah ikut dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq, akhirnya ternyata beliau wafat. Beliau wafat. Dan ketika wafatnya Sa'ad ibn Mu'az, Allahu Akbar, setelah perang dalam perang Khandaq tersebut, dalam perang Ahzab, dan ternyata urat nadi di tangannya kena oleh senjata musuh. Di saat itu urat nadinya putus, darah pun mengalir. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh untuk dibuatkan tenda bagi Sa'ad ibn Mu'az di dalam masjid. Ketika ia berada dalam tenda itu, nah, darahnya terus mengalir dan mengalir sampai-sampai orang mengira darah apa itu. Allahu Akbar. Rasul mengunjunginya, Rasul mengunjungi, Rasul mendoakan. Allahu Akbar. Sampai singkat kisahnya, Sa'ad ibn Mu'az pun wafat. Tahukah kita bagaimana di saat wafatnya Sa'ad ibn Mu'az, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dirinya, tentang kepribadiannya, dikala orang-orang munafikin mengatakan bahwa jenazahnya, tubuhnya Sa'ad ibn Mu'az ini adalah tubuh yang ringan. Rasul mengabarkan bahwa tubuhnya itu, Allahu Akbar, di mana malaikat berebutan mengunjunginya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad nazala 7000 malak syahidu Sa'ad ibn Mu'az, di mana malaikat sebanyak 70,000 menyaksikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'az. Dan yang lebih dahsyat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'az. Arash bergetar. Ihtazza arshur rahman. Arash bergetar sebab kematiannya Sa'ad ibn Mu'az. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arash ar-Rahman ialah makhluk Allah Ta'ala yang terbesar jika dibandingkan bumi dengan langit. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sebesar cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Dan ternyata, kursi yang demikian besar dibandingkan dengan arasy ar-Rahman, kursi itu ternyata seperti sebesar cincin pula yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Allahu Akbar. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan, ihtazza arusyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'az. Bergetar arus yang demikian besar kena kematiannya Sa'ad ibn Mu'az. Allahu Akbar. Ada apa kira gerangan dengan diri Sa'ad ibn Mu'az? Saudaraku yang kucintai kena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kiprahnya luar biasa. Tahukah kita, Sa'ad ibn Mu'az masuk Islam di usia yang ke-31. Wafat di usia beliau yang ke-37. Masuk Islam 1 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Wafat pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah perang Khandaq itu. Bagaimana kiprah beliau? Allah. Ini yang perlu kita teladani. Dan pada kesempatan ini coba kita renungi sedikit. Ketika perang Badar, perang yang disebut dengan perang Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil, 10.000 orang kafir melawan 313 orang-orang Islam. Perang yang teramat sangat dahsyat. Kaum muslimin tidak banyak menyediakan persiapan perlengkapan perangnya. Di saat-saat genting seperti itu, di saat-saat mereka akan menghadapi musuh di sebalik gunung itu, Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, apakah kira gerangan kita akan maju menghadapi musuh ataukah kita mundur saja ke belakang. Rasul meminta pendapat para sahabatnya. Maka yang menjawab pertama ketika itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar pun mengatakan bahwa kami beriman dengan engkau ya Rasulullah, lengkap dengan segala konsekuensinya. Abu Bakar pun menyampaikan dengan semangatnya bahwa Abu Bakar bersama orang-orang yang mengikutinya akan senantiasa mendukung Rasulullah SAW. Umar berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ia ikut bersama Rasul walaupun nyawa tantangannya. Mikdad pun juga angkat bicara, akan senantiasa berada di barisan Rasulullah SAW menyerang musuh dengan tetesan darah. Meraih kemuliaan dan mereka tidak kenal dengan tetesan air mata. Melihat sahabat-sahabat yang seperti itu, ini sahabat adalah sahabat-sahabat muhajiri, artinya orang Mekah yang pindah ke kota Madinah. Inilah orang-orang yang secara manusiawi wajar saja dia ingin menyerang orang-orang Mekah, karena ini adalah orang yang telah mengambil harta mereka, orang yang telah menindas mereka ketika mereka berada di kota Mekah. Gelora itu pasti ada. Semangat untuk berperang itu pasti ada, karena mereka adalah orang Mekah itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meminta, bagaimana pendapat kalian? Maka di saat itulah saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di saat ini, orang-orang Madinah, orang-orang Ansar baru saja memeluk Islam. Ada yang baru cuma sekian tahun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Rasul menginginkan bagaimana pendapat orang-orang Ansar. Karena ketika Rasulullah SAW ambil perjanjian dengan orang Ansar, orang Madinah, di mana orang-orang Madinah, orang-orang Ansar ini menjanjikan akan senantiasa membela Rasul, mempertaruhkan nyawa mereka, berperang melawan siapapun kalau Rasul ditindas, membela Rasulullah SAW manakala Rasul disakiti di kota Madinah. Sementara saat ini bukan di kota Madinah, di luar kota Madinah. Allah. Dan saat itulah kita melihat bagaimana kiprahnya saat Ibn Mu'az. Saat Ibn Mu'az ini adalah tokoh mereka. Ia di kalangan kaum suku Aus, lebih kecilnya Ashad. Dan orang-orang Aus ini adalah orang-orang kuat, orang-orang militernya kota Yatsrib ketika itu. Kalau orang-orang suku Masrur adalah orang-orang yang sibuk dengan pertanian mereka, mereka para petani. Orang Aus tidak, orang lapangan, militernya mereka, jagoan-jagoan mereka. Di saat itu dan saat Ibn Mu'az pun berkata, kami melihat engkau membutuhkan kami ya Rasulullah. Saat Ibn Mu'az pun mengatakan bahwa kami beriman kepada engkau ya Rasulullah, kami bersamamu ya Rasulullah, seandainya engkau pun menyeberangi lautan, kami akan menyeberangi lautan, kami akan ikut. Seandainya pun engkau sampai kepada tepi bumi, kami akan ikut ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tentunya dengan bahasa yang menggebu-gebu, memotivasi kaumnya yang ada di belakangnya. Ini saat-saat genting di mana kaum muslimin akan menghadapi perang. Ternyata ketika itu saat Ibn Mu'az tampil sebagai seorang panglima mereka, memotivasi mereka untuk senantiasa bersama Rasulullah SAW menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tidak peduli mereka hidup di lembah jalan Allah atau mati syahid itu cita-cita mereka. Allahu Akbar, akhirnya mereka bersama Rasul menghadapi perang Badar, 313 orang melawan 10,000 orang. Allahu Akbar, tapi di perang inilah kita kenal di mana Abu Jahal mati. Satu riwayat menyebutkan bahwa Abu Jahal mati ternyata ada di tangan dua orang anak muslim yang mereka kedua sebenarnya Mu'adz dan Mu'awwidz ada dari kalangan sukunya Sa'ad ibn Mu'adz, suku Asad. Inilah dua orang anak Mu'adz dan Mu'awwidz yang berkata kepada Abdurrahman ibn Auf, paman, tahukah engkau di mana Abu Jahal? Abdurrahman ibn Auf ketika itu saudaranya yang mencintai kepada Allah bertanya, ada apa kira gerangan? Ini anak kecil, ada apa kira gerangan kalian bertanya tentang Abu Jahal? Mereka mengatakan, kami mendengar bahwa Abu Jahal menghina Rasulullah SAW. Tidaklah kami berjumpa dengan Abu Jahal, melainkan di antara kami terbunuh, melainkan kami akan berperang dan tertarakan terbunuh. Dan ternyata kedua orang anak ini lagi membunuh Abu Jahal. Allah, Allah, yang membuat Abu Jahal sekarang saudara yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat ini kelas 6 tahun saja di Islam, 6 tahun saja wahai saudara yang mencintai kepada Allah. Rasulullah SAW pun mengabarkan di saat kematiannya, ihtaza arsyur rahman, Allahu Akbar, ihtaza arsyur rahman, perjuangan para sahabat sampai tetes darah mereka yang terakhir mereka berjuang demi Islam. Sementara hari ini sudah berapa lama kita berjuang Islam? Islam telah berjasa kepada kita, menghantarkan hidup kita menjadi pribadi yang mulia. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mulia jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Islam telah berjasa kepada kita, menjadikan hidup kita bahagia, dan ternyata kebahagiaan ini akan dihantarkan tidak sampai ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudara, apa perjuangan kita di Islam? Adakah kita telah berbuat? Adakah kita telah berdakwah? Adakah kita telah menggunakan tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kita telah menghantarkan harta kita? Harta kita yang juga menjadi fitnah bagi kita untuk perjuangan agama Allah. Di mana Allah Rabbul Alamin mengatakan di dalam surat Taubah ayat 111, "Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang-orang mukminin jiwa mereka dan harta mereka mereka surga. Untuk mereka surga, surga yang seluasnya langit, lebih luas dari langit dan bumi, kenikmatannya tiada tara. Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna bi qadarin. Di mana mereka berjuang di jalan Allah, mereka membunuh orang-orang kafir dan mereka pun dibunuh. Saudara yang cinta kepada Allah, hari ini perjuangan kita bukan bunuh membunuh. Perjuangan kita bukan berperang dengan angkat senjata, dengan pedang, melawan musuh yang nyata dengan tetesan darah, tidak. Tapi hari ini, apa yang sudah bisa kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita berikan untuk agama Allah? Allah Allah Allah sejak balik berakal kita telah melaksanakan salat. Sejak kita balik berakal kita telah berakidah Islam. Sampai hari ini mari kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama Allah? Apa yang telah kita perjuangkan untuk agama Allah? Sejak beberapa tahun yang lalu kita telah duduk mengaji, kita pun telah mengamalkan sunnah, celana cingkrang, jenggot pun telah tumbuh. Kita telah menisbatkan diri kita kepada ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Nabi, pengikut jamaah para sahabat. Apa yang telah kita korbankan untuk sunnah Nabi? Apa yang telah kita korbankan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak kita malu dengan para sahabat yang telah korbankan nyawa mereka sampai tetes darah mereka yang terakhir. Mereka korbankan diri mereka untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang pilihan Allah, yang Allah pilih untuk sunnah, yang Allah pilih untuk tauhid ini. Tidakkah kita sama dengan itu semua? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah kita milik istri di rumah? Pulanglah. Pulang. Motivasi istri kita. Sampaikan bagaimana istri-istri mereka para sahabat yang mereka menjaga anak-anak mereka, anak-anak para sahabat yang mereka menjadi yatim untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab pernah mendengarkan rintian seorang ibu, rintian seorang wanita yang setelah sekian lama istrinya pergi berjihad. Ia rindu kepada suami. Kita telah sekian lama suaminya pergi berjihad. Ia rindu dengan suami. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya, istri Rasulullah SAW, berapa lama akan bertahannya seorang wanita untuk ditinggalkan oleh suaminya manakala mereka berjihad. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menetapkan pergi berjihad bagi para sahabat, bagi kaum muslimin ketika itu 4 bulan. Allah Allah. Saudara yang mencintai kita, mari kita berubah. Tuh semua perjuangan kita untuk agama akan kembali kita dapatkan. Kemuliaan itu ada untuk diri, kemuliaan itu untuk diri. Allah, antum orang-orang yang pertama di tahun-tahun yang pertama Allah Ta'ala pilih untuk dakwah tauhid dan sunnah. Antum tidak ambil bagian? Tengoklah Mus'ab ibn Umair, manakala Sa'ad ibn Mu'az bergetar keras ketika kematiannya, Sa'ad ibn Mu'az orang yang mendakwahkan yang pertama, renung cahaya Islam itu masuk ke dalam dirinya adalah Mus'ab ibn Umair. Ia akan selalu mendapatkan itu. Allah Akbar. Tidak kakek antum la ayyam dia tu rajulan wahidan khairillah dan ikumurin ta'am. Satu orang saja saudaraku, kita dengan sebab kita orang mendapat hidayah, kita lebih baik daripada mendapatkan Allah. Allah salli wa sallim ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa dhurriyyatihi wa ala khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ala وعن التبعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.